bicara begini, sudah kulakukan semua. Bicara semua apa adanya, hanya untuk sebuah kata. Apa dirimu percaya perasaanku selama ini? Mungkin suatu saat nanti kau berikan yang pasti. Bicara kini dan terangkanlah, jikalau kau ingin memutuskan, yakinkanlah ini dan katakan. Jangan berkata dalam hati. Lihatlah diriku dalam hati yang dalam, oh. Jangan cuma tutupi dirimu hanya untuk mengucapkannya. Apa dirimu percaya perasaanku selama ini? Mungkin suatu saat nanti kau berikan yang pasti. Bicaralah kini dan terangkanlah, jikalau kau ingin memutuskan, yakinkanlah ini dan katakan. Jangan berkata dalam hati. Perasaanku selama ini, mungkin suatu saat nanti kau berikan yang pasti. Bicaralah kini dan terangkanlah, jikalau kau ingin memutuskan, yakinkanlah ini dan katakan. Jangan berkata dalam hati. Bicara kini dan terangkanlah, jika kau ingin memutuskan, yakinkanlah ini dan katakan. Jangan berkata dalam hati.